Ibnu Syubrumah rahimahullahu ta'ala berkata, aku heran terhadap orang yang menjaga makanannya dalam keadaan takut terhadap penyakit. Akan tetapi, dia tidak menjaga dari perbuatan dosa dalam keadaan takut ancaman neraka.